بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد القراءة عند الجميع حديث عبد الله بن مسعود Hendak ya Hudzaifah bin Firman kum. Coba diterjemahkan hadith Abdullah bin Mas'ud. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, La hasada illa fitnataini. Apa maknanya? La hasada illa fitnataini. Apa maknanya ya Hudzaifah? Yang sekelas dengan Hudzaifah siapa? Suruh bang berdiri. Kum. La hasada illa fitnatain. Apa artinya? Tahfidz tiga ya. Tahfidz tiga. Dua. Atau i'dad. I'dad. La hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Terus yang sekelas sama antum suruh berdiri. Nah, rajulun Atahu Allahu malan. Ma maknahu? Rajulun atahu Allahu malan. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Apa artinya? Rajulun atahu Allahu malan. Masya Allah. I'dad. Mana yang temannya yang lain Marwazi? Ustaz Anas kum. Naam. Rajulun atahu Allahu malan. Apa maknanya? Rajulun atahu Allahu malan. Cari temannya Anas. Mana temannya? Biar Anas yang nyari. Siapa? Hah? Naam kum. Rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allahu Jalla wa'ala memberikannya harta. Fasallatahu ala halakatihi filhaq. Siapa temannya lagi ditunjuk. Naam kum. Siapa namanya? No? Naam, Nofal. Hah? Naam. Fasallatahu ala halakatihi filhaq. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Apa artinya? Boleh saling bantu membantu yang sudah berdiri. Kalau tidak ada yang bisa, kita panggil temannya. Hah? Mana temannya lagi? Siapa? Abdullah? Kum. Naam. Hah? Maindal? Atindal jami'. Semuanya yang sedang berdiri. Cari temannya Abdullah. Kum. Fasallatahu ala halakatihi filhaq. Siapa temannya? Edad. Semuanya berdiri anak Edad. Ah. Nah. Ah. Hatu. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kepadanya harta, lalu dia habiskan pada jalan al-haq, kebenaran. Ini satu, masih tugas antum semuanya. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata. Naam. Aha. Minkum jami'an. Hah? Seseorang yang diberikan kepadanya hikmah ail ilm, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia memutuskan dengan ilmunya dan dia mengajarkannya. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua hal, dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, lalu dia habiskan, pergunakan pada jalan kebenaran. Boleh seseorang untuk berangan-angan seperti itu. Kedua, orang yang diberikan ilmu, dia berhukum dengan ilmunya dan dia mengajarkan ilmunya, bercita-cita seperti dia, boleh dalam pandangan agama. Disebut dengan hasad oleh hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Faddalu barakallahu fikum. Ahibbati fillah, pada pertemuan yang telah lewat, kita telah mengambil satu poin dari dua bagian hasad. Gambaran pertama, al-hasadu naw'an, hasad itu ada dua bentuknya, naw'un muharramun madmumun ala kulli hal, yaitu hasad, satu bentuk hasad yang diharamkan dan tercela dalam semua kondisi, dalam semua barakallahu fikum kondisi. Bagaimana bentuk hasad yang diharamkan dan tercela ini? Yaitu berangan-angan, berkemauan, bercita-cita, hilangnya nikmat dari seseorang. Berkemauan, senang, gembira, hilangnya nikmat Allah dari seseorang. Apakah nikmat itu agama sifatnya, atau nikmat itu adalah duniawi? Dia ingin, dia punya kemauan agar nikmat itu hilang dari tangan orang tersebut. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Ini gambaran hasad yang tercela. Kalau kemauan dan keinginan ini hanya tersimpan di dalam hati, ya, ini tercela. Kalau hanya tersimpan di dalam hati, tapi ada kemauan dan keinginan agar nikmat yang diperoleh oleh saudaranya itu hilang lenyap, maka ini adalah hasad yang tercela dan diharamkan. Nah, kalau keinginan dan kemauan di hati itu dibarengi dengan usaha, ada usaha, ada upaya dari dia agar nikmat itu bisa lenyap, bisa hilang dari orang tersebut, wahadha akbah, ini hasad yang lebih jahat lagi, yang lebih jelek lagi. Fa innahu zulmun mutakarriron, maka ini adalah bentuk kezaliman yang berulang. Barakallahu fikum. Sudah tertancap dalam hati, dibarengi dengan amal, rahimani wa rahimakumullah, sehingga hasad di atas hasad. Kata beliau, jenis inilah yang memakan al-hasanat, kebaikan, meludeskan kebaikan, sebagaimana api membakar kayu, ya, melahap kayu bakar. Kita baca sekarang wanau usani, jenis yang kedua dari hasad tersebut, alla yatamanna zawala nikmatillah anil ghair. Dia tidak berangan-angan lenyap hilangnya nikmat Allah atas orang lain. Dia tidak punya keinginan dan kemauan. Walakin yatamanna husula mithliha lahu. Namun dia punya keinginan, punya cita-cita, punya angan-angan bisa terwujud nikmat itu pada dirinya. Nikmat seperti yang didapatkan oleh yang lain pada dirinya. Au atau fauqaha atau di atasnya. Au dunaha atau di bawahnya. Mana saja. Dia tidak punya keinginan hilangnya nikmat Allah atas orang lain. Namun dia kepingin untuk mencapai sepertinya. Atau ingin lebih dari itu. Di atasnya. Atau mungkin di bawahnya. Ya, yang penting saya punya. Saya bisa menginfakkan buat dakwah, walaupun sedikit, ya. Jadi ini adalah tamanni, berangan-angan, barakallahu fikum. Wa hadza nau'ani, jenis yang seperti ini ada dua bentuknya, mahmudun wa ghairu mahmudin. Ada dua bentuknya hasad yang jenis kedua ini. Ada yang mahmud, terpuji, wa ghairu mahmud, dan yang kedua adalah tidak terpuji. Bagaimana gambaran kedua-duanya? Fal mahmudu min dzalik. Adapun yang terpuji dari hasad itu, ayyara ni'matallah ad-diniyata ala abdi. Dia melihat sebuah nikmat dalam kaitannya agama, nikmat Allah kaitannya agama yang dia berikan kepada seorang hamba. Setelah dia melihat ada nikmat agama pada diri seorang hamba, fayatamanna ayyakuna lahu mitlaha. Dia bercita-cita, berangan-angan untuk sepertinya, ya, dia memiliki seperti nikmat hamba tersebut. Fahadha min babi tamannil khair. Ini termasuk dari berangan-angan, bercita-cita kebaikan. Fa in qarana dzalika sa'yun wa amila wa amalun litahsili dzalik fa huwa nurun ala nur. Kalau membarengi hal itu usaha atau perbuatan untuk sampai kepada nikmat itu, maka ini adalah cahaya di atas cahaya. Tamanni, berkemauan, berkeinginan, itu sudah cahaya. Berkeinginan yang baik. Karena orang mendapatkan kebaikan, dia kepingin, barakallahu fikum. Itu cahaya. Kalau dibarengi dengan usaha, maka ini cahaya di atas cahaya. Wa a'zamu man yaghbitu man kana indahu mal qad hasala lahu min hillihi. Dan lebih besar lagi orang yang hasad kepada orang yang memiliki harta, qad hasala lahu min hillihi, dia dapatkan harta itu dari jalan yang halal. Thumma, kemudian, sulita wa wufiqa ala infaqihi filha. Ya, kemudian dihabiskan, diberikan taufik untuk memanfaatkannya, menginfakkannya pada jalan kebenaran. Fil hukukil wajibati, apakah kaitannya dengan hak-hak yang bersifat wajib atau mustahabah? Fa inna hadha min a'zamil burhani alal imani. Maka sungguh ini termasuk dari bukti yang paling besar atas keimanan. Wa min a'zami anwa'il ihsan. Dan termasuk dari sederetan kebaikan yang paling besar. Ya, dia menginginkan atau mengharapkan yaghbit, yaitu mengharapkan, menginginkan, berkemauan. Wa man kana indahu ilmun wa hikmatun allamahu Allahu iyyaha. Dan barang siapa yang memiliki ilmu dan hikmah, Allah Jalla wa'ala ajarkan kepadanya. Fawuffiqa libadliha fit ta'lim wal hukmi bainan nas. فَهَذَانِ النَّوْعَانِ مِنَ الْإِحْسَانِ لَا يُعَادِلُهُمَا شَيْءٌ. Seseorang yang memiliki ilmu dan hikmah yang Allah Jalla wa'ala mengajarkannya kepadanya, lalu diberikan taufik untuk menghabiskan, mengeluarkan, mengorbankannya dalam mengajar, berhukum di tengah-tengah manusia, dua jenis ini adalah kebaikan yang tidak bisa disaingi, ditandingi, dihargai oleh apapun juga. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, orang memiliki harta lalu dipergunakan di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, berinfak yang wajib, ya nafkah, atau berinfak yang mustahab, kelebihan, dia manfaatkan pada jalan kebaikan, barakallahu fikum, ini adalah ya kebaikan yang tidak bisa disaingi oleh apapun juga. Kedua, orang yang memiliki ilmu dan hikmah yang dia ajarkan, yang dia bimbing orang di atasnya, lalu memutuskan perkara dengan bimbingan ilmu itu, ini termasuk kebaikan dalam hidup yang tidak bisa disamai oleh apapun juga. Barakallahu fikum. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa orang yang kaya, dermawan, itu adalah disanjung dan dipuji dalam agama. Fadal, silakan berusaha, bekerja, berbuat, barakallahu fikum, lalu kemudian manfaatkan, pergunakan pada jalan yang hak. Ini adalah pujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga sanjungan kepada orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kata beliau, al-awwalu yanfa'ul khalqa bimalih. Seseorang yang memberikan manfaat kepada orang lain dengan hartanya. Wa yadfa'u hajatihim. Dan dia menutupi hajat-hajat orang lain. Wa yunfiku fi masyari'il khairiyah. Dia mengimpakkan hartanya pada jalan kebaikan. Fatakumu wa yatasalsalu naf'uha wa ya'zumu waq'uha. Kata beliau, sehingga terus-menerus kebaikan itu terwujud, manfaatnya berkesinambungan dan gunanya besar. Barakallahu fikum, bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. Maka oleh karena itu saya sering mengingatkan bahwa jadikanlah pondok pesantren di Sumbawa ini, barakallahu fikum, sebagai lumbung amal soleh kita. Kita manfaatkan untuk kemudian menabung amal-amal soleh di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga sekecil apapun yang kita berikan buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, insyaallah akan bernilai besar di sisinya. Tenaga, kemudian pikiran, ide-ide, punya barakallahu fikum kelebihan, ya rezeki dari Allah tabaraka wa ta'ala, dititipkan rahimani wa rahimakumullah, itu mungkin ya sayur-mayur, barakallahu fikum, dititipkan buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, semuanya itu adalah pintu kebaikan yang akan dinilai besar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fabarakallahu fikum. Hatta misal ikhwanuna pergi jualan, kemudian barakallahu fikum balik daripada sia-sia atau tidak dimakan, antum serahkan ke santri, barakallahu fikum, insyaallah ya tabungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, di samping berharap untuk kemudian barakallahu fikum diberikan barokah yang lebih dari Allahu Jalla fi'ula. Kan begitu Ya, karena ketika memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain, maka itu akan mendapatkan nilai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kaitannya dengan urusan dakwah ilallah jalla fi'ula. Watsani yang kedua, kalau tadi dengan hartanya, dia memberikan manfaat kepada orang lain. Watsani yanfa'un nas bi'ilmi. Dia memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Wa yansyuru bainahumud dina wal ilma alladhi yahtadi bihil ibada fi jami'i umurihim min ibadatin wa muamalatin wa ghairiha. Memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmunya. Dia menebar di tengah-tengah mereka ad-din, ilmu yang dia bisa membimbing hamba-hamba Allah jalla fi'ula dalam semua perkara mereka. Ibadat, muamalat, wa ghairiha dan selainnya. Ini yang kedua. Thumma, beliau mengingatkan. Ba'da hadainil itsnain takunul ghibatatu 'alal khair bihasabi halihi wa darajatihi 'indallah. Sekarang ada orang diberikan kemampuan demikian. Punya harta, dia manfaatkan. Punya ilmu, dia pergunakan. Ada. Di lain sisi, yang mungkin dia melihat dirinya tidak seperti orang yang punya harta, tidak pula melihat dirinya seperti orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Lalu dia muncul ghibtah. Ghibtah itu bahasanya keinginan atau bahasa Rasulullah SAW, al-hasadu, berkemauan, bercita-cita atas kebaikan. Bihasabi halihi wa darajatihi indallah. Maka kata beliau, walihada amarallahu ta'ala bil farhi wal istibshar bihusuli hadzal khair. Oleh karena itulah Allah Jalla wa Ala memerintahkan untuk senang, bergembira terwujudnya kebaikan ini. Dia tidak benci melihat ada orang yang bisa berjuang, bisa berbuat, barakallahu fikum. Dia tidak. Malah dia bergembira dan senang atas orang lain bisa melakukan kebaikan, barakallahu fikum. Sampai kemudian muncul pada dirinya kemauan dan keinginan. Bedakan, kalau melihat orang melakukan kebaikan, tidak senang, benci, barakallahu fikum. Nah, ini bibit hasad yang tidak boleh, barakallahu fikum, kita tumbuh suburkan. Ya, apalagi kalau misalkan merasa disaingi. Waduh, dia menyaingi saya, banyak muridnya yang duduk, saya cuma 2 orang atau 3 orang. Jangan. Barakallahu fi. Ya. Selama seseorang melakukan berbuat kebaikan, maka kita harus, Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk al-farah, bergembira. Wal istibshar bihusuli hadal khair, memberikan kabar gembira dengan kebaikan ini terlaksana. Wa innahu la yuwaffaqu lidzalika. Ingat kata beliau, sesungguhnya tidak akan diberikan taufik ke arah demikian illa, kecuali ahlu al-hududzil azimatil aliyah, kecuali yang punya bagian hidup dari Allah Jalla wa'ala yang besar dan tinggi. Tidak akan. Ya. Kalau orang yang punya bagiannya kecil, ya kecil hatinya. Lihat orang berbuat baik, ciut, tidak senang. Ya. Kalau orang yang punya bagian dalam hidup ini besar dan tinggi, dia dukung, dia dorong, dia istibsyar, dia memberikan kabar gembira kepada orang yang bisa melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Senang, bergembira, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dia tidak mengatakan itu ya di depan kita aja sih dia berbuat baik. Ya, coba di belakang. Tidak boleh begitu, barakallahu fikum. Ya, tidak boleh, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus punya al-farah, kesenangan dan kegembiraan. Semoga dia istiqomah, kan begitu. Tapi kalau kita mengungkapkan, dia cuma baik di depan saja, di belakang jelek, misalkan, barakallahu fikum, lah ini kan sudah seudzon. Ya? Dan ini barakallahu fikum, akan menyebabkan setan bermain di dalam diri kita sendiri. Semestinya, ya, walaupun mungkin kita tahu dia di luar misalkan ya jelek, dia masuk ke lingkungan pondok pesantren misalkan, Masya Allah dia sholat bareng, ya tentu kan berharap. Jangan suudzon, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu disinilah letaknya, kita bersama-sama memberikan dukungan sebisa yang kita miliki kepada anak-anak kita, para syabab yang ada di lingkungan ilmu, para syababat, para pemuda dan pemudi, terus barakallahu fikum kita arahkan kepada kebaikan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menemukan sesuatu yang mungkin itu adalah tidak sesuai dengan tuntunan agama, tidak sesuai dengan adab dan akhlak, ya jangan barakallahu fikum kecil hatinya. Karena kalau kecil hati mesti kan cuek, tidak mau, jadi kemudian beraninya mengomongkan di belakang. Tapi coba perbaiki, afwan, ini kayaknya salah, ini ilmunya, apa yang antum lakukan. Barakallahu fikum, tentu ini adalah satu yang sangat mulia di dalam hidup. Ya, kemuliaan barakallahu fikum yang besar, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tidak ada yang diberikan taufik ke arah demikian kecuali ahlul hudud al-azimatil aliyah. Qala ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan, maka dengan karunia Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan itulah mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia, dari ini. Ya, karunia Allah dan rahmat Allah yang dia dapatkan, itu lebih baik dari semua apa yang mereka himpun dari dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fi. Sehingga memang benar apa yang beliau ucapkan. Orang yang mampu mengukir kebaikan dalam hidup, sekecil apapun, baik dengan hartanya atau dengan ilmunya, ini adalah kebaikan yang tidak bisa disamai, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dihargai oleh apapun juga. Tidak bisa, barakallahu fikum. Dan tidak ada yang mendapatkan taufik ke arah demikian kecuali yang mendapatkan bagian hidup di dunia yang besar dan tinggi. Wa qala Allahu 'azza wa jalla berfirman, "Wa la tastawil hasanatu wal sayyi'ah." Tidak akan sama kebaikan dengan kejelekan. Idfa billati hiya ahsan. Balas dengan sesuatu yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalaulah antara dirimu dan dirinya itu adawah, permusuhan. Adulah permusuhan, barakallahu fikum, karena satu kesalahpahaman mungkin, atau mungkin salah tanggap, atau ini. Ya, bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. Orang yang diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, dia tidak pernah menganggapnya sebagai musuh dan lawan. Dia tidak, barakallahu fikum. Ya, tapi dia anggap sebagai wali, kekasih dia, teman dia, barakallahu fikum, yang dia sayangi. Tapi ingat kata Allah Jalla fi'ula, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin 'adzim. Nah, seperti ini tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang yang bersabar. Kalau orang yang enggak punya sabar, ya sudah selesai urusan. Ketika terjadi cekcok, ketika sekali kesalahpahaman, ketika terjadi ini, barakallahu fikum, selesai. Ya, maksudnya selesai sudah. Ya, mau ketemu, ya bagaimana berusaha untuk berpaling, tidak kepingin melihat wajahnya, barakallahu fikum. Dan tidak ada yang mendapatkan hal itu kecuali orang yang memiliki bagian hidup yang azim, yang besar, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya memang berat ya. Ya bersinggungan kepribadian, barakallahu fikum, akan berat, apalagi kalau kaitannya gesekan dunia. Terkadang bisa ya teman kita ini tidak senang kita melihatnya, satu berjumpa ya kita berusaha mengelak, wajahnya sudah tidak bisa semeringah lagi, barakallahu fikum, cemberut bawaannya bila bertemu, dunia persoalannya. Maka kesabaran dalam mengarungi kehidupan dunia ini melezatkan hidup. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, wajadna khair. Kami menemukan kelezatan, kenikmatan, kebagusan, kebaikan hidup kami ini ba'as-sabri, bersama kesabaran. Ya memang pahit rasanya, tetapi barakallahu fikum, hasilnya lebih manis daripada al-asal, daripada madu, kata penyair rahimani wa rahimakumullahu jamia. Mari kita baca kata beliau, wa qad yakunu man tamanna syai'an min hadhil khairat lahu mithlu ajril fa'ili idza shadaqat niyyatuhu. Terkadang orang yang berangan-angan sesuatu dari kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pahala yang melaksanakannya. Dia berangan-angan, ia berkemauan, berazam. Kapan? Idza shadaqat niyyatuhu, kalau niatnya itu jujur. Wa sammama min azimatihi, kokoh azim azamnya, kemauannya, an law quddira ala dzalikal amal la amila mithlahu. Kalaupun sekiranya ditakdirkan atas dirinya hal itu, dia akan berbuat sepertinya. Ini namanya somim. Ya, benar-benar kokoh dalam berazimah, berangan-angan, bercita-cita. Kama thabata bidzalikal haditsu wa khususan idza syara'a wa sa'a ba'dhas sa'i. Apalagi lebih khusus lagi apabila dia memulai berkarya sebagian karya, seperti orang barakallahu fikum, ya, apa namanya, Allah bukakan harta, dia coba membuka pintu untuk mendapatkan harta, lalu terlihat di dalam hidupnya ini dia melakukan hal kebaikan yang dilakukan seperti orang yang kaya yang dia inginkan. Wa ammal ghibtatu allati hiya ghairu mahmuda, kalau tadi ini yang dipuji, hasad tetapi dipuji. Adapun ghibtah, yaitu hasad, yang tidak terpuji adalah jenis kedua maksudnya. Fahiyya tamanni, tamanna husuli matalib dunya li ajli ladza. Berkemauan dan berkeinginan untuk mencari dunia, dunia semata-mata untuk meraup kelezatan. Ya ingin enak hidupnya seperti dia, Ya tenang, kelihatannya punya mobil, ya bisa jalan-jalan ke pantai atau kemana, rekreasi sama keluarga. Dia berkeinginan cuma sebatas itu. Tidak ada keinginan baik terselip di belakang harta. Maka kalau ini yang dia idam-idamkan, dia cita-citakan, maka ini yang tidak terpuji. Ya. Wa tanawuli syahawat, atau melampiaskan mendapatkan ya syahawatnya. Kama qala Allah Ta'ala hikayatan an qaumi Qarun, sebagaimana Allah telah berfirman dalam menceritakan kaum Qarun, ya laitalana mitla ma utiya Qarunu innahu ladhu hadzin 'adzim. Aduhai sekiranya kami memiliki seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia punya bagian yang besar dunia. Dia kepingin hidupnya seperti Qarun berlimpah ruah sebatas itu. Fa inna tamanni mitli halatin halati mayya'mal as-sayyi'ati fa huwa biniyatihi wa wizruhu ma sawa. Maka jika dia berkeinginan seperti kondisi orang yang mengerjakan kejelekan itu, seperti Qarun misalkan, ya, maka dia sesuai dengan niatnya. Kedua-duanya dalam dosa sama. Maka beliau menjelaskan terakhir, فَبِهَذَا تَفْسِيرِ يَتَّضِهُ الْحَسَدُ الْمَذْمُومُ فِي كُلِّ حَالٍ. Maka dari rincian ini jelaslah hasad yang tercela fi kulli hal dalam semua kondisi. Wal hasad alladhi wal ghibtah. Hasad yang itu diistilahkan dengan ghibtah. Hasad namanya tetapi disebut ghibtah. Alladhi yuhmadu fi halin. Dia terpuji dalam satu kondisi. Yaitu dia melihat orang punya harta, dimanfaatkan pada jalan yang baik. Dia punya keinginan dan kemauan. Saya semoga Allah berikan harta seperti dia, lalu memanfaatkannya di jalan yang baik. Ini disebut dengan ghibtah. Ya. Kalau sekiranya dibarengi dengan usaha, dia coba berusaha, dia banting tulang, peras keringat, barakallahu fikum, ini nur ala nur, cahaya di atas cahaya yang tercela. Wa yuzammu fi halin, dan tercela pada kondisi us lihat orang maju dunianya, kepingin berlomba-lomba, bisa senang, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa bernikmat-nikmat, bisa santai, sebatas itu. Ini ya ghibtah yang tercela. Wallahu a'lam, kata beliau barakallahu fikum. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.